Assalamualaikum Ustaz. Tentara Dajjal sudah Ustaz jelaskan pertanyaan apa nih? Tentara Dajjal sudah Ustaz jelaskan. Pertanyaan, siapa tentara atau pasukan Al-Mahdi? Pasukan Al-Mahdi adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti para sahabat. Kalau mau tahu sifat-sifat seperti para sahabat itu macam mana Ustaz? Maaf Ibu Bapak, jangan terlalu jauh-jauh dulu dan terlalu muluk-muluk dulu. Guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas mengatakan, kalau kalian ingin meniru para sahabat, mulailah meniru dari yang lima ini dulu. Satu, fanatik habis dengan sholat berjamaah lima waktu dimanapun dia berada, dia kejar sholat berjamaah lima waktu. Ini sifat utama para sahabat. Yang kedua, sahabat-sahabat itu seluruhnya sangat akrab, sangat dekat, sangat rajin menyelami, mendalami, mentadaburi dan membaca, menghafal Al-Quran. Sehingga ulama sekarang ditanya, Syekh, seperti apa hubungan generasi awal dulu dengan Al-Quran? Jawaban Syekh itu adalah seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Bagaimana akrabnya hubungan kita dengan handphone? Kemana-mana lepas handphone. Tiap sebentar handphonenya dibaca atau tidak? Iya, begitulah hubungan para sahabat dan generasi awal dulu dengan Al-Qur'an. Maka jika mau bertanya macam apa bala tentara Al-Mahdi, kayak para sahabat, luar biasa cintanya dengan Al-Qur'an. Di mana-mana baca Al-Qur'an, di mana-mana mendalami Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, ngajarkan Al-Qur'an. Begitu. Yang ketiga, seluruh sahabat itu benar-benar fanatik dengan pengamalan terhadap sunnah Nabi. Mulai daripada sifat-sifat Nabi, perkataan Nabi, amalan Nabi, apapun yang berkaitan dengan sunnah Nabi, dia fanatik dan dia mengamalkannya. Bahkan dia tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci, cemeehan orang yang mencemeeh. Ya, ini yang ketiga. Seluruh sahabat itu fanatik dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, seluruh sahabat itu tetap istiqomah dan setia dengan jamaah. Nah, sekarang jamaah yang dimaksud dalam hadis adalah khilafah Islamiyah. Masalahnya ini bukan zaman khilafah Islamiyah. Lalu jamaah yang bagaimana Ustaz? Kelompok-kelompok apapun yang masih dalam komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada dalam kelompok itu, setialah dalam kelompok itu. Dengan tetap memuliakan dan mencintai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain yang bukan kita ada di dalam mereka. Maka Muhammadiyah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya masih lima, rukun imannya masih enam, kitab sucinya dan kitab suci kita sama, nabinya juga tetap Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, kiblatnya tetap Ka'bah, amalan-amalan lainnya, mazhabnya juga mazhab Syafi'i dan lain-lainnya. Maka kalau begitu dia adalah Ahlus Sunnah Jamaah. NU adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Tabligh adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. FPI adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. MMI adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahdah Islamiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan apa yang mau sebutkan. HTI adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau seandainya kita ada banyak lagi yang lain-lain itu banyak. Yang enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Syiah Islam Nusantara. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana pandang Ustaz tentang Islam Nusantara? Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengarang-arang lagi, mereka menciptakan lagi sebuah nuansa Islam yang baru, yang berbeda. Karena Islam Nusantara memaksa dan memaksa menyuruh Islam yang datang dari Arab, yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disesuaikan dengan amalan-amalan turun temurun dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini harus ditaklukkan dan ditundukkan Islam yang dari Arab itu dengan ala Indo. Walaupun ada usul-usul pembelaan terhadap syirik, ya Islam harus disamakan. Makanya kekeh dan kokohnya Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Barat, alhamdulillah diikuti oleh Aceh, diikuti oleh Sumatera Utara, dan akan banyak lagi Majelis Ulama yang lainnya ikut mengatakan bahwa Islam Nusantara sesat dan menyesatkan. Titik. Membela dan ikut bersama dengan Islam Nusantara termasuk menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan agama tandingan selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam Nusantara menyeru dan mengajak benci kepada Islam yang datang dari Arab. Itu gak bisa dibantah, Pak. Yang ngomong itu langsung Said Aqil Siraj yang ngajak benci dengan Islam yang datang dari Arab. Nabi Muhammad itu orang Arab, kurang ajar itu. Maaf ini baru satu kali ini saya ceramah kayak gini. Sebelumnya saya mampu mengendalikan diri, sekarang sudah sulit. Maaf. Ibu Bapak, Islam Nusantara termasuk aliran sesat. Lanjut. Sudah, yang kelima yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah, kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Seluruh sahabat itu pencinta jihad. Kalau kita ingin meniru para sahabat agar berhak menjadi bala tentara Imam Mahdi, cintailah jihad di jalan Allah. Sekarang ulama di Indonesia, ulama-ulama pejuang yang istiqomah mengumumkan jihad. Jihad kita ke depan adalah jihad konstitusi. Ya, jihad konstitusi. Maka semua kita wajib berjihad. Yang ahli dengan IT, dengan kemampuan IT-nya, gunakan handphonenya, gunakan komputernya. Lakukan perjuangan untuk memenangkan kembali jihad konstitusi kita ini di bawah komando para ulama, di mana ulama dan ijtimak 1, ijtimak 2 telah memutuskan siapakah calon presiden dan calon wakil presiden pilihan para ulama, maka itulah yang akan kita perjuangkan bersama-sama. Tapi tutup mulut, tahan lidah, jangan menghina, jangan melecehkan, jangan meledek, jangan membuli kelompok sebelah, karena itu bukan etika kita. Setuju? Ya, tapi perjuangkan dan menangkan siapa yang telah direkomendasikan oleh para alim ulama pejuang yang istiqomah. Ya,